bagaimana tentang akidah jamaah tabligh dan jamaah-jamaah yang lainnya. Ya kita cocokkan dengan akidah al-sunnah bahwa mereka sudah menyimpang tentang akidahnya. Baik jamaah tabligh, ikhwanul muslimin atau yang lainnya, mereka menyimpang. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Seperti jamaah tabligh, ada buku yang membahas tentang masalah itu, Al-Qawlul Baligh fi Tahdzir min Jamaah Tabligh, oleh Syekh At-Tuwaijiri. Dibahas di situ tentang akidahnya jamaah tabligh, tentang ibadah jamaah tabligh. Kemudian juga tentang ikhwanul muslimin atau yang lainnya, ada buku yang membahas tentang masalah itu. Jadi yang terpenting sekarang bagi kita, kita pelajari dulu akidah yang hak ini. Bagi kita, kita pelajari akidah yang hak. Sampai kita paham tentang akidah al-sunnah. Dan kita ajak mereka, baik dari jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, untuk mengikuti akidah yang hak. Karena wajib mengikuti pemahaman salaf ini. Nah, kita sampaikan yang hak, yang benar ini kepada mereka.